sengaja kami undang dalam rangka peringatan menyambut satu Muharram dan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-72. Selamat malam Ustaz. Ada naon kan dia? Naik mobil. Naik mobil. Mobil apa? Suspansa. Oh, Suspansa katanya. Terima kasih Ustaz. Hadirin dan guru kita dengarkan tausiah tadi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Sara.